والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. وبعد, ini adalah bagian keempat dari rangkaian kajian kita selama dua hari ini. Di mana dalam pembahasan sejak tadi menjelang duhur hingga yang sekarang ini, insya Allah kita akan mendapati beberapa pelajaran penting sebagai terapan dari beberapa penghalang-penghalang seorang hamba untuk mendapatkan al-haq. Kita telah menyebutkan banyak jenis penghalang seorang hamba untuk meraih al-haq dalam akidahnya, dalam imannya, dan seterusnya. Maka dalam beberapa hal yang akan kita baca ini, ada beberapa pelajaran terapan dari apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kali ini saya ingin membacakan surat rekomendasi sekaligus fatwa dan sikap ulama kibar terhadap masalah yang menimpa ahli sunnah di negeri Yaman secara khusus, yang dimotori oleh Muhammad bin Abdullah Ar-Raimi Tsummal Ma'bari, yang diberi julukan dengan Al-Imam, kemudian dikenal dengan sebutan Muhammad Al-Imam. Bermula dari sebuah risalah ringkas yang ditulis oleh Al-Syeikh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi, menyikapi peristiwa Al-Wathiqah antara Muhammad Al-Imam dengan kaum Syiah Rafidah. Sejak bulan Ramadan yang lalu, atau mungkin di akhir bulan Syaban, saya tidak ingat tepatnya tanggal penandatanganan itu, tadi tercantum dari surat yang kita baca sebenarnya. Kemudian beberapa saat setelah itu, sampailah berita kepada masyayikh Syekh Rabi dan Syekh Ubaidul Jabiri, Syekh Abdullah Bukhari. Mereka sebagai ulama tentunya dengan segala ilmunya dan pengalamannya dan takwanya meninjau permasalahan ini, membahas secara ilmiah, dan sampai pada kesimpulan bahwa masyayikh kibar tersebut mengingkari perbuatan Muhammad Al-Imam, bahwa itu adalah perbuatan salah. Namun pada awalnya pengingkaran masyayikh itu masih dalam majlis-majlis yang bersifat khusus, belum tersampaikan secara terbuka dengan harapan akan adanya perubahan, dengan adanya sebuah rujuk dan taubat dari Muhammad Al-Imam. Berjalan bulan Ramadan penuh, tidak ada perubahan. Yang muncul marah syubhat-syubhat membela Muhammad Al-Imam. Masyayikh tetap menjawab beberapa syubhat itu dalam majlis-majlis khusus. Namun ketika masalah semakin besar, diperbesar permasalahan ini dengan adanya khutbah ceramah Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, di mana Muhammad Al-Imam menggunakan kesempatan khutbah hari raya itu untuk membela perbuatannya. Bukannya rujuk dan taubat, malah membela perbuatannya. Maka Syekh Ar-Razzaq menuliskan karya ilmiah, menuangkan sebuah karya ilmiah, menyebutkan dan menguak kebatilan-kebatilan yang dikandung oleh perbuatan Muhammad Imam dan yang dikandung oleh dokumen perjanjian itu sendiri. Namun kita ucapkan kepada Syekh Arafat jazakallahu khairan. Beliau tidak terburu-buru menyebarkan risalahnya tersebut di tengah-tengah umat, namun beliau mengembalikannya kepada ulama kibar. Mengembalikannya kepada ulama rujukan umat. Maka risalah tersebut diserahkan kepada Syekh Rabi untuk dikoreksi, dinilai. Begitu juga diserahkan kepada Syekh Ubaidul Jabiri dengan tujuan yang sama. Diserahkan pula kepada Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari untuk ditinjau dan dilihat. Ini tentunya akhlak yang mulia, sekaligus sebagai salah satu penerapan manhaj ahli sunnah terkait sebuah musibah besar yang mengancam akidah ahli sunnah, mengancam dakwah salafiyin. Dikembalikan kepada ulama kibar, tidak asal tulis, asal sebarkan. Barakallahu fikum. Maka kali ini kita ingin mengetahui, membahas sekilas surat rekomendasi para ulama tersebut untuk karya ilmiah Al-Syeikh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi Hafizahullah Ta'ala, yang mendorong saya untuk membaca sekelumit risalah ringkas ini adalah adanya rekomendasi ulama kibar. Maka surat rekomendasi pertama di halaman pertama risalah ini adalah surat rekomendasi dan fatwa Al-Syeikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali sebagai pembawa panji Al-Jarh wa Ta'dil di masa ini. Kembali lagi tampil sosok Al-Syeikh Rabi menghadapi fitnah yang baru muncul ini. Tentunya sebagaimana fitnah-fitnah yang lalu, tidak kemudian sejak awal munculnya fatwa kemudian selesai begitu, tidak. Muncul para pembela-pembela, muncul orang-orang yang berasabiyah. Kemarin kita tahu bahwa penyakit asabiyah adalah salah satu penghalang seorang mendapatkan kebenaran. Nah, kemudian dari sini nanti kita juga akan tahu sikap isti'jal, sikap terburu-buru yang ada pada Muhammad al-Imam dan pengikutnya. Dan isti'jal itu juga salah satu penghalang seorang untuk sampai kepada kebenaran. Mari kita ikuti isi surat para masyayikh ini. Ini diterbitkan pada awal-awal bulan Syawal, atau mungkin tepatnya pada 11 Syawal. Nah, kalau rekomendasi Syekh Ubaid 10 Syawal 1435 Hijriah. Kemudian surat Syekh Abdullah Al-Bukhari pada 9 Syawal Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Rabi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'd, faqad qara'tu ma katabahu asy-syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi. Perhatikan kalimat syekh, faqad qara'tu, aku telah membaca. Inilah salah satu bentuk pendidikan dari ulama. Ada data, ada sebuah karya, tulisan yang akan menjelaskan sebuah kebatilan dan data-data tentang kebatilan tersebut. Ditulis oleh salah satu anak didiknya, yaitu Syekh Arafat contohnya dalam hal ini. Tidak kemudian Syekh Rabi menyatakan, kamu jangan sibukkan diri dengan yang seperti ini. Biarkan ini di kalangan ulama. Kamu belajar, belajar, belajar. Tidak demikian. Syekh Rabi seorang pembina, pendidik umat ini yang bertanggung jawab, peduli terhadap umat. Maka beliau menerima dan membacanya. Sebagaimana dijelaskan di sini, faqad qara'tu. Barakallahu fikum. Ini bentuk penghargaan terhadap ilmu dan orang-orang yang berkecimpung di bidang ilmu, penghargaan terhadap pembelaan terhadap sunnah dan orang-orang yang membela sunnah. Kemudian beliau menyatakan, haula al-khutbah al-mu'akkidah lil-wathiqah al-batilah allati tammat baina Muhammad al-Imam war-rawafid al-Houthiyyin a'da'i kitabillah wa sunnati rasulih wa sahabatil kiram wa ahli sunnah kama huwa sya'nu ar-rawafid ala imtidad at-tarikh al-islami. Karya Syekh Arafat ini adalah seputar khutbah Muhammad al-Imam yang menegaskan terhadap perbuatan dia menandatangani al-wasiqah, dokumen perjanjian persaudaraan dan hidup bersama berdampingan dengan Syiah Rafidhah. Sebuah dokumen yang batilah. Perhatikan fatwa ini. Syekh sudah menghukumi adalah dokumen perjanjian yang batil. Muhammad al-Imam, kalau ada waktu mungkin bisa kita baca, menyatakan bahwa di balik dokumen ini terdapat berbagai maslahat-maslahat mendatangkan kebaikan untuk umat Islam. Dan dengan dokumen ini kita ingin menjalankan agama. Sementara masyayikh menyatakan ini adalah dokumen yang batil. Ulama kibar menyatakan ini dokumen yang mungkar. Muhammad al-Imam dalam khutbah Id malah mempertahankan diri. Nah, perhatikan perjalanan dan proses fitnah ini. Qala, sebuah perjanjian yang telah berlangsung antara Muhammad al-Imam dengan kaum Syiah Rafidhah Houthiyyin, musuh-musuh kitabullah dan musuh sunnah Rasulullah, sekaligus mereka dalam musuh para sahabat Nabi dan musuh ahli sunnah. Dalam wasiqah dikatakan Syiah Rafidhah adalah saudara kita mukminun. Kitab kita satu, Rabb kita satu, Nabi kita satu. Sementara Syekh menegaskan mereka adalah musuh-musuh Nabi, musuh-musuh Al-Quran, musuh-musuh sunnah, musuh-musuh ahli sunnah, musuh-musuh sahabat. Sebagaimana kondisi kaum Syiah Rafidhah yang telah terbeberkan dalam perjalanan sejarah Islam. Nah, wahada amrun ya'rifuhu ulama'us sunnah wa tullabul ilm bal kathiru min awamil muslimin. Perkara ini bahwa Syiah itu adalah musuh Al-Quran, musuh Sunnah, musuh Sahabat, musuh Ahli Sunnah. Perkara yang sudah diketahui oleh para ulama, diketahui oleh para penuntut ilmu, bahkan diketahui oleh awam kaum muslimin. Tadi saya sebutkan, kalau Umar Syihab sekedar mengatakan bahwa perbedaan kita dengan Syiah bagikan perbedaan empat mazhab, masyarakat muslim Indonesia berteriak bahwa ini batil di berbagai media, dalam khutbah-khutbah Jumat. Berbagai da'i-da'i dengan beragam pemahamannya dijadikan pembicaraan di rumah tangga-rumah tangga bahwa ucapan Umar Syihab itu adalah batil, padahal jauh lebih ringan dibandingkan isi daripada perjanjian Muhammad al-Imam dengan Rafidhah. Syekh Rabi' menegaskan, bahkan kaum muslimin yang awam pun tahu ini semua. Kemudian Syekh menegaskan, wa ya'rifuhu Muhammad al-Imam ashadd al-ma'rifah. Dan Muhammad al-Imam sendiri telah mengetahui ini dengan sebenar-benarnya. Ada yang mengatakan, iya makanya Syekh Muhammad al-Imam itu memang tahu sebenarnya. Bukan tidak tahu tentang kesesatan Syiah Rafidhah. Bahkan beliau memiliki karya-karya yang membantah kaum Syiah Rafidhah. Benar. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ubay bahwa yang maknanya, in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau engkau enggak tahu masalah ini, ya ini sebuah musibah. Kalau Muhammad al-Imam tidak tahu siapa Syiah permusuhannya, akidahnya yang kufur, ini musibah. Kalau sehingga dia tidak tahu, keumuman muslimin saja tahu. Sampai dia mendorong dia untuk menandatangani kesepakatan yang penuh dengan kebatilan bahkan kekufuran padanya. Kalau tidak tahu Muhammad al-Imam sehingga mendorong dia untuk tanda tangan, ini musibah. Bagaimana seorang pendidik yang mendidik pelajar-pelajar tidak tahu masalah ini. Tapi, kata masyayikh, kalau dia menandatangani hal itu dalam keadaan tahu, sudah punya ilmu tentang kesesatan dan kekufuran Syiah Rafidhah, masih saja tanda tangan. Membelanya dan memuji dokumen tersebut, maka musibahnya lebih besar lagi. Dosa orang yang melakukan kemaksiatan dalam keadaan dia tahu itu maksiat lebih besar dari dosa orang yang melakukan kemaksiatan tersebut dalam keadaan dia tidak tahu, dalam keadaan dia tidak berilmu. Itu yang Allah katakan dalam ayat kemarin kita sebutkan, bahwa salah satu penghalang seorang mendapatkan al-haq adalah mengikuti hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin. Tidakkah kau perhatikan wahai Muhammad kondisi orang yang mengedepankan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan panutannya, dan kemudian Allah sesatkan dia dalam keadaan dia berilmu dalam salah satu makna tafsirnya. Dalam keadaan dia sudah berilmu baik itu batin, tetap saja mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa dalam bentuk emosi, bisa dalam bentuk gengsi, bisa dalam bentuk merasa nanti terkalahkan atau jatuh pamornya. Ini semua hawa nafsu. Nggak mau tunduk kepada al-haq. Nah, kemudian Syekh Rabi melanjutkan. Wa kutubur rawatib mali'atun bita'nihim fi ashabi rasulillah wa takfirihim lahum wa takfiri ahli sunnah wa tahrifil quran wa adam iqtirafihim bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam al mudawwamati fi sahihaini wa ghairihima min kutubis sunnah. Dan kitab-kitab kaum Rafidhah telah dipenuhi dengan celaan, cacimakian terhadap para sahabat Rasul, bahkan pengkafiran terhadap para sahabat. Dan Muhammad Imam ini tahu. Buktinya, dalam salah satu kitabnya, Muhammad Imam punya kitab yang berjudul An-Nusrah Al-Yamaniyah fi bayani mahtawad malazim za'im at-ta'if al-Houthiyah min dalalat Iraniyah. Luar biasa kitab ini. Judulnya, maknanya adalah kemenangan Yaman atau kemenangan bagi Yaman, nama judul bukunya ya, yang berisi penjelasan tentang kandungan artikel pimpinan kelompok Houthi yang berupa kesesatan-kesesatan akidah Rafidhah Iran. Muhammad al-Imam dalam salah satu pernyataannya menyesalkan atau menyesali sikap Syiah Zaidiyah di negeri Yaman yang mengeluarkan penjelasan mereka yang berisi berlepas diri dari kaum Houthi. Di Syiah itu macam-macam, ada antara lain namanya Syiah Zaidiyah. Mereka pernah mengeluarkan sebuah surat edaran yang berisi kurang lebihnya berlepas diri dari kaum Syiah Houthi Rafidhah. Ada mengandung sekian poin mereka mengkritisi kaum Syiah Rafidhah. Syiah sama-sama Syiah. Muhammad Imam menyesalkan kepada kaum Zaidiyah, kenapa dalam surat edaran mereka itu tadi tidak ada penjelasan bahwa kaum Syiah Houthi telah mengkafirkan para sahabat Nabi. Kenapa kalian tidak berlepas diri dari permasalahan ini? Ini ditulis 2 tahun yang lalu lebih. Coba untuk perhatikan wahai ikhwan. Menyesali, menyayangkan. Kenapa kaum Syiah Zaidiyah tidak memasukkan poin bahwa kaum Syiah Rafidhah Houthiyyin telah mengkafirkan para sahabat dalam akidah mereka? Mestinya masukkan poin ini. Lalu, wahai Muhammad al-Imam, apa kata kaum Syiah Zaidiyah kalau mereka mengetahui dan meneliti surat perjanjian kamu dengan kaum Syiah Rafidhah? Syiah Zaidiyah saja, dia sesalkan kenapa tidak memasukkan poin pengkafiran terhadap sahabat. Mestinya masukkan ini poin. Mereka itu mengkafirkan sahabat. Tayyib. Bagaimana kalau orang-orang Syiah Zaidiyah meneliti dan mengkritisi dokumen perjanjian persahabatan atau persaudaraan Muhammad al-Imam dengan Syiah Houthi yang isinya sudah terdengar? Rabbuna wahid, kitabuna wahid, nabiyuna wahid, aduuna wahid. Bahwa kita sama-sama mukminun. Ya subhanallah. Sebagian pengikutnya yang berasabiyah, Syekh Muhammad Imam itu lebih tahu dari kalian tentang Syiah Rafidhah Houthi. Buktinya beliau punya karya ini. Wahai saudaraku, tenanglah, jangan terburu-buru. Ketahui bahwasanya hati manusia itu tidak ada di tangan manusia. Hati manusia itu ada di tangan Allah. Inna qulubal ibad baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Ada di antara dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala, yukallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikan hati itu sesuai yang Allah kehendaki. Wahai saudaraku, tidakkah kau dengar? Ataukah engkau lupa? Kalau engkau sudah menghafal buku-buku hadis, hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah tentang fitan demi fitan yang terjadi, sampai Rasulullah menyatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari seorang itu masih mukmin, tiba-tiba di sore hari dia telah menjadi kafir. Tidak tahu sadar. Kenapa? Jadi udinahu bi aradin minad dunya. Dia menjual agamanya, akidahnya atau imannya untuk sesuatu duniawi. Sesuatu dunia yang dia inginkan. Dunia banyak. Takut mati. Pingin hidup panjang, dunia. Takut hilang rumahnya, itu dunia. Takut jatuh pamornya, itu dunia. Takut kehilangan pengikut, itu dunia. Takut kehilangan aset, pondok pesantren, masjid, dan seluruh yang ada di pondok pesantren, itu juga dunia. Apa kamu tidak ingat hadis-hadis ini? Iya, tapi dia tuh tahu sebenarnya berapa banyak orang yang sudah berilmu tersesat setelah ilmunya. Bukankah Yahudi telah tahu dan berilmu dalam Taurat? Begitu juga Nasara telah tahu dan berilmu dengan sebenar-benarnya dalam Injil bahwa akan datang seorang Nabi yang bernama Ahmad. Mereka beriman dan ditunggu-tunggu. Kapan munculnya Nabi yang bernama Ahmad ini? Ketika muncul, ternyata Ahmad itu adalah Muhammad Rasulullah dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Israel. Mereka tidak terima itu. Loh, kok ini yang keluar? Bukan dari kami. Mulai sombong, mulai dengki. Asabiyah kabilah. Asabiyah kebangsaan mencegah seseorang untuk sampai kepada al-haq. Dan asabiyah bagian daripada dunia. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ya, Muhammad al-Imam memang mengetahui dan telah berilmu tentang al-Husiyin, Rafidah. Bahkan telah menulis karya-karya tentang mereka. Tidakkah wahai saudaraku engkau ingat wasiat sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman yang diriwayatkan oleh al-Imam Nu'aim bin Hammad dalam kitabnya Al-Fitan, disebutkan pula dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah karya al-Imam al-Lalikai dan yang lainnya dengan lafaz yang berdekatan. Antara lain adalah inna ad-dalalah haqq ad-dalalah an tunkira ma kunta ta'rif wa ta'rif ma kunta tunkir. Sesungguhnya kesesatan yang nyata dan sebenar-benarnya adalah di saat engkau mengingkari sesuatu yang kau tahu sebelum ini, selama ini sebagai perkara yang ma'ruf, engkau nilai sebagai perkara munkar. Dan dahulu perkara yang kau telah tahu itu adalah munkar, batil, sesat, kufur. Sekarang kau nilai sebagai perkara ma'ruf, sebagai perkara yang hak. Berbalik. Ini adalah kesesatan yang nyata. Kesesatan itu ada yang bentuknya memang dari awalnya dia tidak berilmu tentangnya. Bodoh dia. Ada kesesatan itu datang setelah ilmu. Barakallahu fikum. Jadi gak ada yang menjamin siapapun untuk dia tetap istiqamah di atas sunnah sampai wafatnya. Fitnah terus berdatangan. Terus sehingga di pagi hari seorang itu masih beriman, di sore hari dia telah menjadi kafir. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Khutbah Hari Raya Muhammad al-Imam Idul Fitri kemarin ini membuat bingung banyak pihak. Karena sebelum keluarnya fatwa masyayikh ini, murid-murid Muhammad al-Imam dan pengikutnya mencarikan uzur untuk syekhnya. Kalau kata istilah sebagian orang di Indonesia, sebagai tangan kirinya, bukan tangan kanan. Kalau tangan kanan untuk yang baik-baik kan, untuk makan, untuk minum, untuk mengambil. Kalau tangan kiri untuk maaf-maaf saja, membersihkan perkara yang kotor. Maka murid-muridnya ini sebagai tangan kiri, Muhammad bin Imam berusaha mencarikan uzur demi uzur. Antara lain adalah Ya Syekh, pada waktu itu sebenarnya terpaksa. Syekh dalam kondisi tertekan. Syekh tahu memang isinya itu batil. Tapi beliau itu tertekan, terpaksa. Namanya terpaksa, ya hukumnya berbeda dengan kondisi yang tidak darurat, yang tidak terpaksa. Wah, macam-macam sudah. Subhanallah, tiba-tiba syekh mereka naik khutbah Jum'ah, khutbah hari raya. Ya, rupanya di luar dugaan. Dalam khutbah hari raya, dia mengatakan dengan tegas bahwa saya tidak terpaksa sedikit pun, tidak ada satu pihak pun yang memaksa saya, dan kendali permasalahan benar-benar saya pegang di tangan saya pada waktu itu. Atau semakna dengan ini. Ada rekamannya, ada transkripnya. Jadi rupanya kaget ini, tangan kiri. Aduh, sudah dicarikan uzur bahwa terpaksa, ya. Malah naik khutbah hari raya terang-terangan mengatakan bahwa dirinya tidak terpaksa menandatangani itu dalam keadaan sadar, nggak ada satu pihak pun yang memaksanya. Waduh, muskilah. Maka keluarlah risalah ini, Syekh Muhammad atau Syekh Arafat Al-Muhammadi hafizahullah ta'ala. Maka Syekh Rabi melanjutkan mengingatkan Muhammad al-Imam dan seluruh kaum muslimin, terus ahli sunnah, lebih khusus lagi juga orang-orang yang tetap membelanya. Kata beliau, wa min aqwali a'immatihim ma qalahu ar-rafidhi az-zindiq al-musamma bi ni'matillah al-jazairi anir rawafid. Salah satu ucapan para pimpinan-pimpinan Syiah Rafidhah adalah ucapan seorang Rafidhi yang zindiq yang disebut dengan nama Ni'matullah Al-Jazairi. Dia mengungkapkan tentang keyakinan dan ideologi Syiah Rafidhah. Inna la najtami'u ma'ahum ay ma'as sunnah ala ilahin wala ala nabiyyin wala ala imamin. Kami kaum Syiah Rafidhah tidak bersatu dan tidak sama, tidak sejalan dengan mereka Ahlus Sunnah dalam satu Tuhan. Tidak sama kami dengan mereka dalam satu Nabi. Tidak sama kami dengan mereka dalam keimanan, dalam tentang keimaman. Tidak sama kami dengan mereka ahli sunnah. Wazalika annahum yaqulun. Hal ini dikarenakan mereka ahli sunnah itu berkeyakinan. Anna rabbahum huwa alladhi kana muhammadun nabiyah. Wa khalifatahu min ba'dihi Abu Bakrin. Karena ahli sunnah itu berkeyakinan Rabb mereka, Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang Nabi utusannya itu adalah Muhammad. Tuhan kita beda. Tuhan kita bukan Tuhan atau Rabb yang utusannya itu bernama Muhammad. Bukan. Dan mereka ahli sunnah berkeyakinan bahwasanya Nabi mereka adalah Nabi yang khalifah sesudahnya bernama Abu Bakar. Itu bukan Nabi kita. Muhammad al-Imam menyatakan, menyepakati, menandatangani bahwa Nabi kita sama, Tuhan kita sama. Qala wa nahnu la naqul bihadha ar-rabb wala bidzalika an-nabi. Kami Syiah Rafidhah tidak beriman, tidak berkeyakinan terhadap Rabb yang itu, yang utusannya bernama siapa? Muhammad. Dan kami tidak beriman kepada Nabi yang seperti itu. Inna Rabbal ladzi khalifatu nabiyhi Abu Bakrin laisa rabbana wala dzalikan nabiyyu nabiyana. Sesungguhnya Tuhan atau Rabb yang khalifah nabinya itu adalah Abu Bakar, dia bukan Tuhan kita. Abu Jahal berani mengucapkan ini? Tidak berani. Musyrikin Quraisy berani menafikan Allah? Tidak berani. Nah, barakallahu fikum. Dan bukan pula nabi yang itu tadi nabi kita, bukan. Apakah Muhammad bin Imam tidak tahu ini? Dilanjutkan oleh Syekh Rabi, wa Muhammadul Imam ya'rifu hadza tamamal ma'rifah wa qad sajjalahu fi kitabihi diddur rawatib al-Huthiyyin al-musamma bin Nusra al-Yamaniyah wa ya'rifu an dalalihim asy-syai' al-kathir. Dan Muhammadul Imam mengetahui ucapan itu tadi, ucapan Syiah Rafidah tersebut sebenar-benar pengetahuan. Bahkan dia telah menulis ucapan mereka itu, mencantumkan ucapan yang tadi kita baca tadi dalam bukunya yang membantah kaum Rafidah yang berjudul An-Nusrah Al-Yamaniyah. Muhammad al-Imam benar-benar mengetahui kesesatan kaum Rafidah banyak sekali. Subhanallah. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, perhatikan baik-baik permasalahan ini. Kemudian wa ataqidu annahu yudrik butlan hadhihi al-ittifaqiyah allati asa'at ila sunnati wa ahliha wasta'u minha ashadda al-istiya' wastankaruha ashadda al-istinkar. Dan Muhammad al-Imam saya yakin dia benar-benar tahu bahwa isi poin-poin perjanjian tersebut adalah batil. Sebuah perjanjian yang benar-benar membuat sakit ahli sunnah, membuat terganggunya ahli sunnah, dan ahli sunnah memang benar-benar merasa terganggu dan terusik gara-gara perjanjian yang ditandatangani oleh Muhammad al-Imam. Ahlus sunnah mengingkari perjanjian tersebut dengan sekeras-keras pengingkaran. Wa fariha biha a'da'uhum, dan musuh-musuh ahlus sunnah gembira, senang, bersorak-sorai dengan sebab perjanjian yang ditandatangani oleh Muhammad al-Imam bersama Syiah Rafidhah. Antum tahu apa yang disebutkan Syekh Rabi ini realita di Yaman. Syekh Rabi walaupun berada di Mekah tahu ya, hakikat dan realita yang terjadi di Yaman, karena beliau itu mengikuti terus perkembangan yang ada di Yaman. Dan benar apa yang beliau katakan, bahwa musuh-musuh sunnah, musuh-musuh salafiyin benar-benar bersorak-sorai. Disebutkan antara lain Ikhwanul Muslimin memberi nama ahli sunnah dengan sebutan wahai saudara-saudara Syiah Rafidhah. Siap antum disebut seperti itu? Wahai saudara-saudara Jalaluddin Rahmat. Hah? Nah. Ditertawakan. Bahkan orang-orang sosialis yang ada di negeri Yaman bagian selatan mentertawakan salafiyin. Mana kalian? Katanya si Ar-Rafidhah kafir. Sejak dulu sudah saya ingatkan, kalian jangan berselisih. Kita ini satu agama, kata mereka. Sekarang kan terbukti Muhammad al-Imam sudah menandatangani itu. Kalian mana wahai salafiyin? Salafiyin benar-benar dibuat malu. Di sisi lain, banyak orang yang mentertawakan ahli sunnah di saat kaum Syiah Rafidhah membantai muslimin di berbagai daerah dan kota di sekitar sana, di sekitar Son'a dan Ma'bar situ. Di saat mereka sedang, kaum muslimin sedang mempertahankan diri, bertempur melawan Syiah Rafidhah itu tadi, tiba-tiba Muhammad al-Imam bermesraan dengan Syiah Rafidhah dan berjanji untuk saling berta'awun, saling tolong-menolong dengan Syiah Rafidah, dan kita bersaudara. Ya Subhanallah. Di sisi lain, Syekh Rabi melanjutkan, qala faj'aluha mantalaqan lit-ta'ni fi umulis salafiyin wa aqidatihim wa manhajihim. Akhirnya dokumen atau wasiqah tersebut oleh musuh-musuh Ahlus Sunnah tadi dijadikan sebagai titik awal untuk mencela, mencaci maki salafiyin dan akidah Ahlus Sunnah serta manhaj salafiyin. Dicemooh oleh mereka, manhaj apa ini? Tertawa mereka kepada kita, mentertawakan. Malu kita. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan, qala qasaru yarmunahum bi ikhwatir rawafid. Akhirnya mereka, musuh-musuh Ahli Sunnah itu, menjuluki Ahli Sunnah sebagai saudara-saudara Syiah Rafidhah. Mau bilang apa? Berani Muhammad Rima mengingkari? Enggak, kita bukan saudaranya Syiah Rafidhah Qudsiyyah, enggak berani. Karena sudah terikat dengan perjanjian. Sampai-sampai ketika mulai muncul isu bahwa dirinya menandatangani surat perjanjian itu karena terpaksa, langsung Muhammad Imam menjadikan kesempatan khutbah hari raya untuk menafikan dan membantah isu tersebut. Tidak, saya tidak terpaksa. Ketika ada pihak-pihak, terkhusus fatwa para ulama bahkan, untuk ditegakkannya jihad, mempertahankan diri melawan kaum Syiah Rafidhah, mempertahankan harga diri muslimin, harga diri ahli sunnah, negeri ke ahli sunnah, darah ahli sunnah yang terbelini, Muhammad Imam dan para pendukungnya buru-buru mengeluarkan fatwa bahwa tidak ada jihad. Dan bahwasanya mereka yang mengobarkan atau menyeru kepada jihad, mereka adalah mufsidun, orang-orang yang menimbulkan kerusakan. Subhanallah. Amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Kemudian Syekh Rabi melanjutkan, walaqad kaffaru Muhammad al-Imam, وَلَقَدْ كَفَّرُوا مُحَمَّدًا الْإِمَامِ بِهَذِهِ الْإِبْتِفَاقِيَةِ. Dan sebagian musuh-musuh Ahli Sunnah itu, Khawarij, Al-Qaeda dan yang semisalnya, dengan sebab wasiqah tadi, mereka mengkafirkan Muhammad al-Imam. Muhammad al-Imam kafir. Mereka, Al-Qaeda dan yang semisalnya, dari orang-orang Khawarij Muslimin. Kemudian qala wa yulammihuna bi takfir as-salafin biha, dan bahkan mereka juga mulai mengisyaratkan takfir terhadap salafin. Kalian juga salafin, sama ya. Mulai mengisyaratkan bahwa salafin itu adalah kufar. Mulai na'udzu billahi min dzalik. Ini fitnah besar ya ikhwan, melebihi fitnah Yahya al-Hajuri. Melebihi fitnah Yahya al-Hajuri. Kemudian Syekh mengatakan setelah itu, fatwa beliau dalam fitnah ini, fal maqlub min Muhammad al-Imam ay yu'lina ilgha'a hadzal ittifaq al-batil. Yang dituntut dari Muhammad al-Imam adalah untuk segera membatalkan surat kesepakatan yang batil ini. Umumkan bahwa ini batil dan saya berlepas diri darinya. Mungkin ada yang mana, ini kan sudah terlanjur perjanjian, sudah ditandatangani, gimana berarti kita khianat? Dijawab oleh Syekh Rabi langsung di waktu yang sama ini, kata beliau, qala rahim hafizahullah ta'ala, walladhi yasduqu alaihi qawlu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma kana min syartin laisa fi kitabillahi azza wa jal fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, segala bentuk persyaratan yang diletakkan untuk sebuah kesepakatan yang persyaratan tersebut tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, atau tidak ada di dalam Al-Quran Kitabullah, maksudnya tidak ada, tidak sesuai dengan Al-Quran, bertentangan dengan Al-Quran, maka persyaratan tersebut atau perjanjian tersebut adalah batil, batal dengan sendirinya, walaupun telah diletakkan di sana 100 persyaratan, kata Rasulullah SAW. Karena memang persyaratan yang diletakkan adalah mungkar. Dengan sendirinya kesepakatan itu batal. Begitu Nabi mengajarkan di dalam sunnahnya. Jadi Anda jangan takut, wahai Muhammadul Imam. Bertaubatlah kepada Allah. Penuhi nasihat ulama kibar ini. Segera amalkan, kamu bertaubat. Mengiklankan, mengumumkan bahwa Anda berlepas diri dari kesepakatan dengan Syiar Rafidhah, dan bahwasanya isi dari kesepakatan itu adalah batil. Saya berlepas diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada murid-muridnya, hendaknya jangan justru menabuh gendang, menabuh genderang untuk menyemangati Muhammadul Imam mempertahankan kebatilannya ini. Jangan. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dengan ini kita selesai dari surat rekomendasi Al-Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali, dan barang siapa yang mengaku sebagai seorang salafi, benar-benar di atas salafiyah, hendaknya dia menjalani prinsip penting yang sudah tadi disebutkan, adalah kembali kepada ulama kibar. Sungguh umat ini, kata Ibnu Mas'ud, akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu, mengambil fatwa dari ulama kibar di kalangan mereka, dan umat ini akan binasa apabila mereka mengembalikan perkara mereka, mengambil ilmunya, fatwanya dari ulama sigar. Nah, menegaskan perkara ini, kita teringat hadis Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallah, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad walakin biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu ini serta-merta dicabut, tiba-tiba hilang dari muka bumi, hilang dari umat ini. Tidak, tetapi ilmu itu dicabut oleh Allah dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'attau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Dan ketika ulama itu sudah wafat dan tidak tersisa lagi, maka mulailah umat ini mencari fatwa, mengembalikan urusan mereka kepada tokoh-tokoh jahil yang tidak memenuhi persyaratan untuk berfatwa menghadapi problem umat yang besar. Barakallahu fikum. Ya. Maka para tokoh-tokoh jahil itu, kata Nabi, dimintai fatwa, ditanya, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu dan akhirnya sesat dan menyesatkan orang lain. Penting di masa seperti ini, ikhwani fiddin. Dan sekaligus kepada Muhammad al-Imam, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Abdullah al-Bukhari dalam surat rekomendasinya, bahwa semestinya yang wajib terhadap Muhammad al-Imam sebelum masuk ke dalam permasalahan ini, sebelum tampil dalam permasalahan ini, hendaknya dia mengembalikan urusan ini kepada ulama kibar dengan bertanya kepada mereka. Bertanya, ya akhi. Nah, jangan bertindak sendiri. Jangan bertindak gegabah. Ini masalah besar, dan terbukti ketika engkau tidak mengembalikan jawaban permasalahan problem yang terjadi di negeri engkau kepada ulama kibar, jatuhlah engkau dalam fitnah yang besar ini tadi dan menyeret orang lain dalam fitnah. Dan fitnahnya tidak cukup hanya di Ba'bar, tidak cukup hanya di Yaman, sampai masuk ke negeri kita di Indonesia, sampai pula masuk ke berbagai negeri yang lainnya. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini biiznillahi taala selepas salat asar. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.